قال الشيخ رحمه الله تعالى عود إلى بقية شروط الصلاة kembali kepada sisa atau sebagian ini nah syarat-syarat salat yang tersisa. Qauluhu asyartul khamis syarat yang kelima izalatun najasa. Izalatun najasa menghilangkan najis min salat dari tiga hal minal badan dari tubuh wasaub dari pakaian wal buq'ah dari tempat. والدليل قوله تعالى دليلنا firman Allah taala wa thiyabaka fatahhir dan pakaianmu sucikanlah, pakaianmu sucikanlah. Nah ini tapi di sini disebutkan oleh beliau dalil hanya satu, ini terkait dengan pakaian, terkait dengan pakaian. Adapun menghilangkan najis dari badan ini sudah lewat. Dalam masalah apa? Menghilangkan najis dari tiga perkara, dari badan, dari pakaian, dan dari tempat. Jadi tempat, pakaian, badan, pakaian dan tempat, tiga-tiganya harus suci, bersih dari najis, tidak ada najisnya kalau kita mau sholat. Tapi yang disinggung di sini oleh beliau at-taub, dalil untuk at-taub. Nah, pakai kalau badan dari mana? Badan mana? Kalau badan mana? Badan sudah lewat kan? La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza hadatsa hatta yatawaddha. Iya kan? Sudah lewat dulu. Sudah lewat kan? Tambah lagi semua dalil tentang istinja, istijmar itu dalilnya bahwa badan itu harus suci dari najis kalau kita mau sholat. Nah, dari tentang mandi, ini sudah lewat ya. Tambah lagi dalil tentang azab kubur. Apa salah satu hukumnya ini sebab kenapa orang itu diadab kuburnya? Diadab di kuburnya la yastanzihu minal baul. Tidak bersih dari baulnya. Nah, itu menunjukkan apa? Badan harus bersih dari najis. Nah, tambah. Jadi enggak disebut oleh beliau lagi, oleh syarih atau syekh Islam tidak lagi menyebutkan dalil tentang izalatun najasah minal badan karena sudah lewat. Nah, adapun pakaian ini, pakaian itu nanti termasuk baju kita, sarung, kupluk, peci, imamah. Nah, jangan nempel-nempel macam sapu tangan. Yang kita masih ingin kita bawa untuk sholat jangan terkena najis. Nah, dalilnya ini. Dalilnya wa hiya baka fa tahir. Kalau wal buqah. Buqah. Kalau buqah ini tidak disebutkan juga oleh beliau. Tapi sudah disinggung. Juga sudah singgung sebetulnya dalam syarah. Mana? Sudah disinggung tentang tempat. La tusallu fi mabarikil idil. La tusallu fi mabarikil idil. Fa innaha minasyayatin. Itu diantaranya. Bukan najasah, tapi najas maknawi ya. Ataupun yang lebih jelas, itu sebagian ulama menjadikan itu dalil. Menjadikan itu dalil. Kemudian, la tusallu alal kubur, la tajlisu alal kubur, wala tusallu ilaiha. Nah, seperti itu diantaranya. Jangan duduk di atas kuburan dan jangan sholat menghadapnya antaranya sekarang. Karena juga menjadikan itu dalil. Tapi yang jelas untuk menghilang apa namanya, yang mungkin lebih tegas, soroha surat Al-Baqarah ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-thaifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Itu di antaranya dalil tentang buqah. Itu dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang semana itu. Yang beliau pakai kalau tidak keliru dalam surat Al-Hajj. Baik, ini yang buqah. Wastaub termasuk dia ini na'al, sandal. Sandal yang menempel pokoknya di badan kita untuk dibawa sholat harus suci. Apa makna dari syarat yang kelima ini? Wal makna annal insana qabla salatihi yuzilu ma'ala badanihi wa thiyabihi wa fil buq'ah allati yusalli fiha min najasatin in wujidat. Artinya syarat kelima menghilangkan najis dari tiga hal, dari badan, dari pakaian, dan dari tempat. Dalilnya untuk pakaian ini tempat hadir dalam surat Al-Baqarah atau dalam surat Al-Hajj. Kalau badan, dalil-dalil tentang perintah beristinja. Nah, ya subhanallahu salata ahadikum idha hadaka hatta yatawadda. Nah, dan yang semisal itu dalil tentang ancaman ya. Dia apa namanya? La yastanzih minal baul atau kubur. Seorang itu sebelum sholatnya hendaklah dia menghilangkan najis-najis yang ada di badannya, apakah dengan mandi atau dengan istinja. Wa thiyabihi, dari pakaiannya, dengan dicuci atau ditukar ataupun disiram, tergantung nanti najisnya. Nah, wa fil buq'ah allati yusalli fiha min najasatin in wujidat, dan dari tempat yang dia sholat padanya kalau ada najisnya, maka harus dibuang, dihilangkan. Contoh lain yang buq'ah, misalnya buq'ah itu hadis tentang A'rabi yang baul di masjid. Hadis A'rabi yang baul di masjid itu dalil juga. Wa dzalika bi ghusliha bil ma', menghilangkannya dengan membasuhnya, yaitu dengan membasuhnya dengan air. Dibasuh dengan air. Kalau tempat, misalnya kita seperti lantai masjid Rasulullah SAW atau mungkin pakai karpet, disiram sampai hilang, ya, bekas-bekasnya, nggak nampak lagi bekasnya, warnanya nggak ada lagi, sudah hilang. Kalau tanah meresap lumayan enak, tinggal siram, ya, bekas tempat baulnya itu dengan seember air sudah selesai, nggak perlu digosok lagi. Nah, fa in shalla, kalau misalnya dia sholat, wa alaihi najasatun, dan masih ada melekat najis itu, walam ya'lam, sementara dia tidak tahu, illa ba'da faraghi shalah, dia tidak tahu kalau masih ada najis kecuali setelah selesai sholat. Faragh di sini ada dua pengertiannya. Bisa jadi dia dalam keadaan sadar itu ada najis di tengah-tengah sholat, atau setelah selesai, betul-betul selesai sholat. Nanti dijelaskan oleh beliau. Fa inna sholatahu sahihah. Kalau ini faradhnya ini, setelah selesai dia sholat baru dia tahu ada najis, sholatnya sah. Artinya dia baru tahu kalau ternyata tadi itu najis, dia pakai sesuatu yang bernajis. Dikatakan di sini oleh beliau, salatnya sah. Nah, wa in alima fi asna'is shalah, ketika dia mungkin tadinya ini mengerjakannya baru tahu dia di saat-saat di tengah-tengah salatnya, wa amkana shalah ma bihi najasa fala'ahu wastamarra fi salati. Nah, kalau misalnya dia memungkinkan dia untuk melepas sesuatu yang terkena najis tadi, dia bisa melepasnya dan dia teruskan sholatnya, maka sholatnya sah. Wa illa fata'aha, kalau tidak dia hentikan sholatnya. Misalnya seperti yang dicontohkan di sini Rasulullah SAW, li'annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bi ashabihi wa alaihi na'lah. Rasulullah pernah sholat bersama para sahabat dan mengenakan dua sandalnya. Sholat dengan sandal sunnah. Dan ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah, termasuk sunnah-sunnah yang mahjurah, sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Ada tapinya. Kalau Anda mau melakukannya di masjid-masjid orang awam, di orang kampung, tetangga di lain, hati-hati. Jangan sampai ini jadi fitnah. Atau walaupun mungkin di sini. Ya, boleh. Kalau antum punya bawa sendalnya bagus, baru misalnya, ingin menampakkan kepada Allah, pakai. Ya, insya Allah kita sini semua paham. Tapi kalau misalnya nanti kita dicampur ada orang yang lain dari luar apa masuk seperti tadi, mungkin dilihat lo di sini kok pakai sandal, hati-hati ya, jaga ya. Bagaimanapun di kalangan orang awam ya, di kalangan kaum muslimin itu tetap mengagungkan masjid. Mereka ada di dalam hatinya mengagungkan masjid. Apalagi seorang yang belajar. Ya, walaupun tidak dosa, bukan sebuah dosa kecil juga, ya. Misalnya sering tadi para santri motongin kuku di masjid, tapi itu tidak pantas. Tidak dosa, tidak salah, tapi tidak pantas. Iya kan, beda kan? Nah, yang dosa kecil itu kalau antum meludah di masjid di arah kiblat, itu dosa kecil. Apa kafarahnya? Dihapus, dibersihkan. Itu kafarahnya. Ya. Cuma memang ya, yang seperti itu bukan tidak salah, cuma tidak pantas. Dan ingat Rasulullah apa dia para sahabat jadi apa? Diingatkan oleh Rasulullah untuk apa namanya kuku itu dibersihkan sepekan sekali. Makanya mereka berusaha untuk jadi setiap Jumat itu mereka berusaha untuk bersihkan. Nah, pagi sebelum berangkat sholat atau Kamis sore itu sudah rapi kukunya. Kalau kita dulu mau berangkat sekolah ya Senin Ahad sudah periksa. Apalagi kalau ada razia sama guru sekolah. Mana tangannya? Nah, lihat kukunya panjang, pukul tangannya. Di sini enggak ya? Padahal lebih aula untuk dibikin seperti itu. Nah, iya, kenapa? Sunnah. Anda ingat Ustaz Luqman masya Allah. Atta ada anaknya sebagai anak misalnya yang nampak panjang. Ini kok enggak dipotong? Itu nanti potong ya. Diingatkan tetap. Mungkin lupa. Apalagi kita mengapa-apaan Jumat itu istilahnya bersih-bersih. Kalau kita dulu di Damas itu seminggu sekali mandinya. Seminggu sekali jadi apa? Menyiapkan air, ya. Semua berangkat cari sampo. Sampo itu sulit nyari ya, sampo. Ya. Akhirnya pakai sabun Malaysia. Sabun Malaysia itu enggak habis-habis setahun. Kata mereka ya. Nah, kadang-kadang saking enggak punya sampo itu rinso jadi sampo. Benar ini. Itu enggak tahu ya susahnya. Ustaz-ustaz itu dulu. Nyuci pakai rinso, mandi pakai rinso, nyampo pakai rinso. Mantap kan? Baik. Ya, itu ya. Sunnah. Apa tadi? Lianna sallallahu alaihi wasallam shalla bi ashabihi wa alaihi na'la fa fala'ahuma fi athna'is shalah. Kemudian beliau melepasnya ketika salat di tengah-tengah salat. Wa akbar ini para tadi ini. Satu arah ya. Artinya selesai salat itu lepas. Wa akhbarahum ba'da faraghiha, dan setelah selesai Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat anna Jibril akhbarahu bi anna fihi ma qadaran. Rasulullah mengabarkan bahwa Jibril menerangkan bahwa pada dua sandal itu ada kotoran. Apa yang terjadi ketika Rasulullah melepas melemparkan sandalnya? Begitu salat Rasulullah pakai sandal, Rasulullah lepaskan salatnya, beliau singkirkan sandalnya. Para sahabat mujarrad melihat Rasulullah melepas sandalnya, mereka pun lepaskan sandal. Jadi para sahabat, ittiba'nya para sahabat tanpa bertanya mengapa. Ya, tanpa bertanya mengapa Rasulullah melepas sandal. Begitu melihat Rasulullah sama melepas sandal, udah. Tidak ada tanya-tanya lagi mereka. Walaupun dalam sholat kan mungkin muncul pertanyaan. Tapi melihat Rasulullah melepas, semua lepas. Sampai makmum belakang lepas sendalnya. Baru setelah selesai Rasulullah selesai sholat, Rasulullah melihat kan. Nah, kenapa kalian lepas sendalnya? Ya kami melihat Anda melepas sendalnya. Ya Rasulullah. Ya jawabannya. Para sahabat. Kenapa kalian melepas sendal? Karena kami melihat Anda melepas juga sendalnya. Nah, baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa tadi Jibril mengatakan di bawah tapak sandal itu ada kotoran, maka saya melepaskannya. Ini para sahabat. Kalau kita kan masih bertanya, karena bertanya kenapa kok disuruh berwudu karena makan daging unta, kenapa tidak boleh ini sholat di tempat menderumnya unta? Kenapa kalau dijilat anjing dibasuh 7 kali dengan air dan 1 kali tambah 1 kali dengan tanah? Kan bertanya, mereka tidak melihat apa yang dilakukan Rasulullah sudah. Baik, rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Faqad dalla istimraru sallallahu alaihi wasallam fi salatihi ba'da qala'ina alaihi ala sihati salati man shalla wa alaihi najasatun wa lam ya'lam illa ba'da fara'is shalah. Nah, di sini menunjukkan bahwa terusnya Rasulullah salat setelah beliau melepas sandal, itu menunjukkan apa? Sahnya sholat orang yang tetap sholat meskipun dia membawa najis. Dalam keadaan apa? Walam ya'lam, dia tidak tahu kalau dia bawa najis kecuali setelah selesai sholat. Nah ini makanya yang saya katakan tadi, ba'da faradh, ini apakah itu di asna' sholat kemudian dia lepas atau setelah selesai sama sekali. Nanti juga ada pembicaraan juga. Lianna laukanat la tasih, kalau tidak sah, lastu nifati sholatu min awaliyah, pasti Rasulullah mengulang lagi sholat dari awal. Wahada bikhilafi man shalla wa huwa muhdits, beda dengan orang yang salat dalam keadaan muhdits, apa, berhadas tadi dari awal dia sudah ini buang air kecil atau besar, nah, atau habis mimpi ya, war mani atau mazi, kemudian dia tidak berwudu, nah, kan dari muhdits. Fainahu idza alima fi asna'iha qata'aha, kalau dia tahu najis itu di saat dia sedang ibadah, harus dia hentikan, berhenti dari ibadahnya. Misalnya ketika sholat, nah, dia sudah dari kamar mandi tapi lupa, belum berwudu, masuk barisan sholat Allahu Akbar, rakaat kedua ingat saya tadi belum wudu, berhenti. Kata aha. Beda kan? Dengan orang yang memang dia sudah suci, sudah bersih, cuma dia membawa najis. Membawa najis. Entah itu dia bawa sapu tangan, ternyata kena najis misalnya. Nah, itu dia harus buang sapu tangan tadi. Baik. Wa illam ya'lam illa ba'da al-faradhi minha a'adaha, kalau dia tidak tahu kecuali setelah selesai dari salat tersebut, maka dia harus mengulangi. Allahu akbar, masyaallah, belum berwudu. Salam, assalamualaikum, ikut sama imam, masyaallah. Teman yang sebelah ingat, kamu tadi belum wudu. Iya. Ulang lagi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Tidak, Allah tidak akan menerima salat seorang dari kamu apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Waqad taqaddam, telah lewat. Wa idza wada'a al-musalli firashan 'ala al-ardi allati fiha najasa aw kana tahta al-ardi allati yusalli fiha amakina liqada'i al-haja aw majra miyahin mutanajjisatin fa inna as-salata sahihatun. Kalau seorang yang mau salat itu meletakkan di atas tempatnya tegel misalnya, ya, tegelnya tadi atau tanahnya tadi ternyata kena najis, dia letakkan sajadah atau karpet atau kertas, ya, dan atau apalah untuk menutupi, kemudian dia sholat, nah, di atasnya padahal di tanah itu ada najisnya, maka dia sholatnya tetap sah. Atau misalnya seperti kita di sini, ya, kalau misalnya itu tertutup semua, tidak ada tangga-tangga, cuma satu. Atau seperti ini sudah, di bawah ini ada apa? Di bawah itu ada kamar mandi kan? Ada WC. Nah, sholat di situ sah. Yang WC, hatta di bawahnya itu safety tank. Kenapa? Alasannya, Fa inna salata musahihatun li adami mubasharatin najasah, karena tidak langsung bersentuhan kita dengan najis. Jadi kalau misalnya sholat, apalagi kan kalau kita di hotel-hotel ya, atau rumahnya bertingkat, bawahnya septic tank, tempat penampungan atau tempat jalan air kotoran. Nah, kita sholat di atasnya, ya sah sholatnya. Ilatnya apa? Sebabnya ada mubasyaratin najasah, karena tidak langsung bersentuhan dengan kita tempat itu. Wa qala Rabbuna Ibnu Katsir fi tafsir qawlihi ta'ala wa thiyabaka fatahhir nuqulan an jama'atin min as-salaf fi tafsir dzalika bi taharati min adz-dzunubi wal ma'asi. Ibnu Katsir menukilkan riwayat tentang makna ini, wa thiyabaka fatahhir, nukilan dari beberapa ulama salaf tentang tafsirannya, yaitu wa thiyabaka fatahhir yakni taharatu min adz-dzunubi wal ma'asi. Ini siap diartikan sebagai apa? Amalan, bersihkan amalanmu dari dosa dan maksiat, sucikan. Suma qala, kemudian beliau kata, beliau qala Muhammad bin Sirin, wa thiyabaka fatahhir ay ighsilha bil ma, basuh dia, cuci dia dengan air. Maknanya fatahhir. Wa qala Ibnu Zaid, Ibn Zaid, Jabir bin Zaid, kana al-musyrikuna la yatatahharun, orang-orang musyrikin itu tidak bersuci. Fa amarahu Allahu an yatatahhara, maka Allah perintahkan untuk bersuci. Wa an yutahhira thiyabahu, dan membersihkan pakaiannya. Wa hadzal qawl ikhtarahu Ibn Jarir, pendapat ini dipilih oleh Ibn Jarir. Waqad tashmalul ayatu jami'a dhalika ma'a taharatil qalb, tapi ayat tersebut walaupun yakni kalimatnya seperti itu meliputi senam semua bentuk taharah ma'a taharatil qalbi, disertai dengan kesucian hati. Fa innal arab tutlaqu thiyab alayhi, utliqul thiyaba alayhi. Fa innal arab, karena orang-orang Arab memutlakkan kata-kata thiyab itu kepada hati juga. Jadi kalau kain itu kotor dengan air, mudah dengan sabun itu mudah gampang membersihkannya, hilang. Nah, kalau hati yang kotor, membersihkannya bukan dengan air biasa, tapi dengan air mata. Air mata taubat. Dengan air mata taubat dan istighfar. Nah, itu syarat yang kelima. Ini nanti juga syarat yang keenam, itu termasuk syarat-syarat qabliyah, boleh dikatakan. Nah, qabliyah juga syarat yang ketujuh, syarat-syarat qabliyah sebelum memulai salat. Zalatun najasah, kemudian sitrul aurah, dan dukhulul waqt. Termasuk juga istiqbalul qiblah. Baik. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini syarat yang kelima. Qauluhu syartus tsalits, syarat yang keenam. Sitrul aurat, menutup aurat. ajma'ahlul ilmi ala fasadi salati man salla uryanan wa huwa yaqdir. Ulama sepakat fasadnya, rusaknya, batalnya salat orang yang mengerjakan salat itu dalam keadaan tidak berpakaian sementara dia mampu, tidak menutup aurat padahal dia mampu. Uryanan, telanjang, tidak pakaian. Wa haddu aurati rajuli minas sarrah ilar rukbah. Minas sarrah ilar rukbah. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Wal amah kadzalik. Budak perempuan juga. Wal hurrah kulluha auratun illa wajhaha. Wanita merdeka semuanya aurat kecuali wajahnya. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalil menutup aurat ini firman Allah, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid ay inda kulli salat. Nah, ya kalau dia mampu sempurnakan dia menutup auratnya. Ya, dia tutup pusar sampai lutut. Kalau dia mampu. Dalam artian apa? Maksudnya, nah, mampu di sini dia punya pakaian, dia punya kain. Nah, itu ditutup minim. Itu minimalnya apa namanya? Menutup aurat minimal dalam salat itu aurat laki-laki. Nanti juga disebutkan dalam beberapa apa yang lain-lain menyebutkan tentang bagaimana kalau misalnya dia hanya pakai singlet dan pakai sirwal sholatnya, sah enggak sholatnya? Kan sudah menutup aurat, ya sah sholatnya, cuma ya enggak pantas. Enggak sopan, enggak adab pada Allah. Padahal kalau dia menghadap orang lain bertamu rapi, apalagi kalau ke kantor. Nah, wallahu a'lam. Baik, ini dalil mereka menjadikan untuk menutup perintah apa namanya syarat sahnya salat dengan menutup aurat. Al-matlub fi halis sa'ah, yang dituntut ketika seorang itu lapang, dalam artian lapang punya kelonggaran, punya pakaian, punya kain untuk menutup auratnya. Ayyakun al-muslim fi salatihi wa ghairiha ala hayatin hasanatin fil libas wa ghairihi. Nah, ketika dia lapang longgar, hendaknya seorang muslim di dalam salat ataupun yang lain di luar salat dalam hayatin hasanah, dalam bentuk yang keadaan yang baiklah dalam pakaiannya. Tidak harus mahal, tidak harus mahal, tapi bersih, rapi. Rapi itu tidak harus misalnya apa namanya mewah. Penguasa sepertiga belahan dunia, pakaiannya yang 21 tambalan. Kalau tambalannya dengan kain biasa mungkin kelihatan tidak masalah ya. Tapi tambalannya apa? Kulit. Nah, kulit tambalannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Allah itu menyukai keindahan. Nah, rapi ya. Rapi bukan klimis ya. Klimis itu kan kalau orang-orang di luar sana kan klimis, apa namanya rapi itu kan enggak punya janggut. Ya, nah itu kalau dihadapkan aja kepada dia, nah, Anda rapi sekali seperti perempuan. Nah, Kenapa? Perempuan enggak punya janggut, andang juga enggak punya janggut, enggak punya kumis, Masya Allah. Sangat rapi. Nah, rawahu Muslim. Wa fi halid dhaif, dalam hal ketika keadaannya sulit, yajibu sitru aurati mutlaqan fi shalah wa ghairiha bima la yasiful bashrah atau bima la yasifu al bashrah. Ketika dalam keadaan terjepit, wajib dia menutup aurat mutlak dalam salat atau yang lainnya dengan apa yang tidak bisa menunjukkan, mensifatkan basrah kulit, tidak menerawang, tipis. Illa min az-zawjah milkul yamin, kecuali dari istri dan budak. Diqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, ihfaz awrataka illa min zawjatik aw mimma malakat yaminuk, jaga auratmu kecuali terhadap istri dan atau budak-budakmu. Akhraj at-Tirmidzi wa ghairuhu an Muawiyah bin Haidah wa qala haditsan hasan wa nur irwal walil. Wa hadd awrat ar-rajul ma fawqa ar-rukbah wa duna as-sadrah. Batasan aurat laki-laki di atas lutut, di bawah surah pusar. Ya qauli sallallahu alaihi wasallam ilahuna. Wa idza zawwaja ahadukum khadimahu wa abdahu aw ajirahu fala yanzur ila ma duna as-sadrah wa fawqa ar-rukbah. Kalau salah seorang dari kamu menikahkan pelayannya dengan abdnya, budaknya, atau dengan ajirahu, yakni upahannya, jangan dia melihat apa yang di bawah surah, di atas rukbah. Nah, itu aurat. Nah, budak laki-laki dan budak perempuan sama dengan aurat laki-laki merdeka. Rawahu Abu Daud min hadithi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma isnaduhu hasan. Wal makna anna sayyid idza zawwaja qadimahu wa huwa amatah falaysa lidzalika qadim wa huwa al-amah an yanzura ila umrati sayyid li'annahu yatazwijuha in taqalat manfa'atul istintah ila zawj. Majikan kalau menikahkan pelayannya, dia tidak nah, yaitu amahnya, budak perempuannya, nah, maka pelayan itu sudah, yaitu amahnya tadi, budak perempuan itu tidak boleh melihat aurat majikannya, karena itu dengan menikahkan itu tadi sudah berpindah manfaatannya menjadi kepada si suaminya. Fakharaja bidzalika an hukmin hukmi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga keluar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfaz aurataka illa min zawjatika aw mimma malakat yaminuk. Nah, jaga auratmu kecuali dari istri dan atau budak-budakmu. Wa yadul wa yadulu lidzalika aidan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ghati fakhidaka fa innaha minal aurat. Tutup pahamu karena itu termasuk aurat. Akhraj at-Tirmidzi an Jarhad wa qala haditsun hasan wa qala al-Bukhari fi sahihihi bab ma yudzkar fil fakhdi wa yurwa an Ibn Abbas wa Jarhad wa Muhammad bin Jahash an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fakhdhu aurah. Nah. Wa qala Anas hasal an-nabi sallallahu alaihi wasallam an fakhidhihi wa hadits Anas asnad wa hadits Jarhad ahwat hatta yakhruja min ikhtilafihim. Nah, ini digabungkan oleh Imam Bukhari. Ya, beliau menyebutkan ya, apa yang disebutkan tentang bahwa tentang paha yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Jarhad dan Muhammad bin Jahsh dari Nabi bahwa paha termasuk aurat. Anas mengatakan Nabi pernah menyingkap pahanya. Hadis Anas asnad nyambung. Tapi hadis Jarhad ahwat. Hadis Jarhad lebih berhati-hati. Artinya apa? Dua-duanya dipegang. Nah. Nah. Artinya duanya dikumpulkan, mungkin juga diberikan, dikisahkan keadaan yang lain, ya. Nah, apalagi kalau misalnya itu perbuatan, belum tentu perbuatan itu sengaja Rasulullah. Nah, belum tentu sengaja. Nah, kalau misalnya pun disengaja, itu mungkin kekhususan Rasulullah. Kenapa? Perintah Rasulullah aja jelas. Ghatti fakhidhak. Atau al-fakhidhu aurat. Wal ijma' alladhi dzakarahu Syekh Akal Ibnu Qudamah fil Mughniyah. Ada ijma' di atas tadi. Syekhul Islam menyebutkan ijma' ahli ini rusaknya salat orang yang salat dalam keadaan telanjang. An ibn Abi Abdul Bar wa qad ja'at sunnah bi anna al-musalli ma'a sitri 'awratihi yasturu 'atiqahu fi shalah. Dalam sunnah juga diterangkan bahwa di samping dia menutup auratnya laki-laki, surah dan rukbah, dia juga harus menutup pundaknya. Fa'an Nabi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa 'ala 'atiqihi 'atiqaihi minhu syai'. Akhrajah Al-Bukhari wa Muslim. Tidak boleh, tidak sah salat salah seorang kamu dalam satu kain, dengan satu kain yang tidak ada di dua pundaknya sesuatu pun yang menutupi. Karena katakan tadi apa? Pakai singlet ya. Nah, singlet kan menutupi juga orang tidak. Nah, ini sama sekali tidak ada. Wal mar'atu auratun liqauli sallallahu alaihi wasallam al mar'atu aurah. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu aurat. Kalau dia keluar, maka syaitan akan mengintainya. Syaitan akan mengintainya, melihat-lihat dia. Akan dihiasi. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, al-mar'atu tuqbilu bi surati syaitan wa tudbiru bi surati syaitan. Wanita itu kalau dia datang dari depan, menghadap ke depan, jalan menghadap kita misalnya, itu dalam bentuk wujud syaitan. Artinya diseret mata kita untuk melihat dia. Kalau dia menjalan membelakangi kita, tudbir, nah, berjalan ke depan sana, kita di belakangnya, dia itu juga, nah, tudbiru bisurati syaitan. Nah, jangan dibiarkan. Kalau dahulu di zaman kalau riwayat itu soalnya, nah, Nabi Musa menyebutkan kami adalah bangsa yang tidak biasa jalan di belakang perempuan. Ya, ya. Muru'ah diceritakan dalam kisah itu tentangan dengan salah satu putri anak orang yang soleh itu, Nabi Musa jalan di depan, kan disebutkan. Walaupun dia berpakaian seperti itu tertutup kan, namanya matahari kalau udah siang itu kan tembus, mungkin membuat bayangan. Nah, ini Nabi Musa minta dia suruh ke belakang. Akhirnya dia jalan belakang, kalau belok kanan lempar ke kanan, belok kiri lempar ke kiri. Nah, qala An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa qala hadza haditsun hasan sahihun gharib wa anzur iwaru galil fa yajibu 'alal mar'ati sitru badaniha hatta wajhiha an rijal al ajanib. Wajib wanita itu menutup badannya sampai wajahnya dari laki-laki ajanib yang bukan suami atau bukan mahramnya. Qala Syekhuna Muhammad Al-Amin Asy-Syangqiti rahimahullah di kitab Adha'ul Bayan fi tafsir Suratul Ahzab an hadzal hadits wa ma ja'a fihi min kaunil mar'ati aurah yadullu 'ala al-hijabil liluzumi sitr kulli ma yasduqu 'alaihi ismul aurah. Kesimpulan dari Syekh Muhammad bin Asy-Syangqiti, semua yang disebutkan tentang hadis-hadis yang menyatakan bahwa wanita itu aurat menunjukkan wajibnya hijab karena lazimnya luzum sitr, keharusan menutup semua yang dinamakan, yang pantas dinamakan aurat. Kan perempuan itu aurat, maka wajib untuk ditutupi semuanya. Kalau di dalam sholat memang wajahnya tidak, karena disebutkan ada nasnya. Di luar itu berarti apa? Di luar itu berarti aurat harus ditutup. Wadakara syekhuna aydan disebutkan juga dalam ayat yang sebelumnya, anna hukma taghtiyatil wajhi li ummahatil mu'minin mimma ajma' alaihi ahlul ilmi. Menutup wajah bagi ummahatul mu'minin, istri-istri Rasulullah SAW, itu termasuk yang disepakati oleh ahli ilmu, ijma'. Wa annal ayat allati nazalat fi amrihi nabil hijab tashtamilu ala qarinataini tadullani ala annal hukma laysa khasan bihinna. Bahwa ayat-ayat menurun memerintahkan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijab meliputi dua qarinah yang menunjukkan bahwa hukum berhijab menutup wajah laisa khasan bihinna tidak hanya khusus buat mereka ballahunna walisairi nisa'il ummah juga berlaku untuk seluruh wanita kaum muslimin. Nah, qarinatain itu yang disebutkan taklilnya. Ini dia alilahnya. Pertama, kita baca dulu nanti ya lanjutkan yang lain. Al-ula ta'lilul amri bil hijab biqaulihi ta'ala dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna wa dzalika annahu idza qila dzalika fihinna ma akramahunallahu bihi min at-taharati wal bu'di 'anir ribah fa inna ghayrahunna min nisa'il ummah allati lam yadhfarna bimithli ma dhafarat bihi ummahatul mu'minin min ba'di aulad. Alasan illa mengapa para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah berhijab itu dengan firman Allah, hal itu lebih suci bagi kamu dan juga bagi hati mereka. Lebih membersihkan, lebih mensucikan hati kamu dan hati mereka para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau misalnya yang seperti ini dikatakan demikian terhadap mereka, padahal Allah telah memuliakan mereka dengan sedemikian rupa. Dibersihkan mereka, ya, disebutkan kemuliaannya berupa kesucian diri mereka dan jauhnya dari hal-hal yang menyangsikan. Karena memang Allah pilihkan dan sudah Allah tetapkan sunnatullah bahwa Allah tidak akan memilih pasangan untuk para anbiya war rusul kecuali orang wanita-wanita yang terhormat yang tidak akan mungkin melakukan kekejian. Ya. Lalu kalau disebutkan tentang istri Nabi Nuh dan Nabi Lut berkhianat kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut, bukan mereka berbuat keji seperti yang dituduhkan mungkin sebagian oleh orang-orang Yahudi. Tidak. Allah menjaga semua istri Nabi itu pasti suci. Dalam artian apa? Bersih. Bahkan tidak akan ada yang menyangsikan. Ya, cuma Syiah Rafidah Al-La'in yang menuduh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia mereka akan mencari celah. Istrinya saja seperti itu apalagi. Nah. Ini inginnya mereka orang-orang Syiah inginnya seperti itu menuduh Nabi menuduh Bunda Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah dan yang lainnya. Nah. Ini mereka dan Allah sudah membersihkan Bunda Aisyah dari tuduhan-tuduhan tersebut. Ini itu sebuah kemuliaan bagi para anbiya. Allah pilihkan mereka pasangan-pasangan yang tidak mungkin jatuh ke dalam perbuatan seperti itu. Kalau para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan Allah seperti itu dikatakan oleh Allah, "Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna," maka yakni wanita-wanita yang lain yang tidak mendapatkan keberuntungan, ya, yang tidak mendapatkan keberuntungan yang berupa kemuliaan yang Allah berikan seperti yang diterima oleh ummahatul mukminin, maka mereka min babi aula untuk menghijabi dirinya. Paham ya? Kias aula itu min babi aula. Kalau istri Rasulullah saja diperintah untuk demikian rupa, maka wanita yang selain mereka lebih pantas. Jauh lebih suci mereka. Itu pun masih diperingatkan oleh Allah sedemikian rupa. Baik, wallahu a'lam bishawab. Illat yang kedua insyaallah pada kesempatan yang lain kita baca.